Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya, bagaimana sih ciri-ciri wanita solehah? Wanita solehah itu gampang. Lihat aja Sayyidatuna Khadijah, lihat aja Sayyidatuna Fatimah, itu saja. Lihat Sayyidah Khadijah, siapa Sayyidah Khadijah? Istri Nabi. Dan istri Nabi yang lain, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Sofia, dan lain sebagainya. Atau putri-putri Nabi, seperti Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul. Mereka itu ciri-ciri wanita soleha. Apa diantaranya? Ya, taat sama suami, gak pernah mengkhianati suami. Perempuan itu gampang. Ya, perempuan itu cukup idza shalat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha. Perempuan itu cukup salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat sama suami. Tiga ini saja. Misalnya dia enggak pernah puasa sunnah, enggak pernah zikir, cukup tiga ini aja. Dakhalatil jannata matasya. Dia masuk surga dari pintu mana saja terserah yang dia inginkan. Tuh, kalau laki-laki enggak bisa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ih. Yati, kamu itu pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Jadi istri kita masuk surga duluan, kita tunggu dulu pak, ditanya dulu. Itu kita ngasih duit bini dari mana kau dapat duit? Kita ngasih anak duit dari mana kau ngasih anak kau duit halal apa tidak? Itu lagi perempuan itu gampang, masuk surga itu gampang. Tapi paling berat. Ya. Gampang diucapkan, berat diamalkan. Itu juga tidak melanggar perintah orang tua, lalu rajin, agamanya bagaimana. Nabi sudah mewanti-wanti tunkahul mar'atu li arba, perempuan itu nikahi karena 4. Didiniha wa irdiha wa maliha wa jamaliha. Perempuan itu nikahi karena 4, agamanya atau apa? Nasabnya. Wah, ini keturunan raja ini keturunan sultan ini, oh ini anak Pak RT ini, oh ini anak Pak Lurah ini, oh ini anak Pak Gubernur ini. Atau karena hartanya, oh ini anak, ini kaya raya nih, hartanya triliunan nih. Kalau saya nikah sama dia, wah kaya saya. Atau karena kecantikan, saya nikah, oh ini cantik ini, saya nikah. Ini 4 faktor. Kata Nabi, fadfar bidzatid din. Pilihlah karena agamamu, agamanya, taribat siadaka, maka engkau akan beruntung. Orang nikah karena cantiknya, karena hartanya, karena nasabnya, pasti di pertengahan pernikahan kandas. Tapi kalau menikah karena agamanya, tiga-tiganya pasti dah dapat. Jadi Nabi sudah mewanti-wanti, pilihlah wanita karena agama. Itulah ciri-ciri wanita soleha. Soleha itu seperti itu. Dan untuk mendapatkan wanita soleha itu paling gampang, ya keluaran pondok pesantren. Bukan berarti di luar pondok pesantren gak ada wanita soleha. Ada. Tapi seperti mencari jarum di Stadion Gelora Bung Karno. Kan sulit. Jarum satu stadion, sulit. Atau jarum di jerami, sulit. Tapi kalau mencari wanita soleha yang ada di pondok pesantren, seperti mencari buah durian di kota Pontianak pas musim durian. Gampang atau tidak? Gampang. Karena mereka dididik. Nah, itu saja. Ciri-cirinya taat sama orang tuanya, taat sama suaminya apabila sudah berkeluarga. Tentunya taat sama Allah dan taat sama Rasulnya. Kiblat yang paling tepat, bagaimana kita melihat para istri-istri Nabi dan anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena merekalah apa namanya ciri-ciri sempurna wanita yang soleh. Makanya disebut apa? Ummul mu'minin, atau jamaknya ummahatul mu'minin, ibunya orang-orang beriman. Wallahu a'lam bishawab.